Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa gala radiyallahu anhu bi tarikh 18 jumad al-akhir sana 1354 bi ribat tarim. Wa lama talaga lahu ta'ala innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat hatta gala wal sadiyina wal sadiqat تكلم على الصدق بكلام النفيس لم يبقى بذاكرة منه شيء إلا قوله كان جزاؤهم من ربهم أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وحاشا جوده وكرمه أنهم امتثلوا أوامره وانتهوا عن مناهيه 50 سنة وأكثر يتركهم آخر العمر ما يتركهم آخر العمر. قال الشيخ عمر ما جزاء من يحب إلا كما قيل يحتب. ثم قال نفع الله به الأسمع ما الآن من العلم ما الآن من الوعد لكن العمل قعد بنا تخلفنا عن العمل لا معنى خشوع ولا ورع حاجز ولا زهد ولا تحري في الماكل والملبس ما عاد بقى نقول الأبواب كلها مقفلة المفاتيح فوقها والحجاب عاده إلا قليل أما لو سكت والعياذ بالله الأبواب بعيد علينا فتحها الله لا يغلقها دوننا. قال الحبيب عبد الله الحداد وأحمل نفسي ما استطعت على اكتفاء سبيلهم حتى وسد في الرمل. من منكم با يحمل نفسه على اتباع سلفه كما عبد الله الحداد شو سهل. الحمد لله أعطانا الله كتابة تفصيلا وإجمالا وأعطانا السنة تبين لنا المجمل وأعطانا الفهم ولكن أين التالي وأين المستمع وأين الراغب وأين العامل وأين المستيقظ. قال سيد الحبيب عبد الله الحداد لقد عز في هذا الزمان مساعد يعينك في مجري وينهاك عن سفلي إن قلت خيرا قال لبيك مستعان وإن قلت شرا قال أقليك أو تقلي. قال الحبيب علي الحبشي الحبيب الحداد يقول لقد عز في هذا الزمان وأنا أقول لقد عودم في هذا الزمان. قال الأخ محمد هادي رضي الله عنه قرأت على الوالد علبي بن أحمد بن عبد الرحمن السقاف تنبيه المغترين فسأل الوالد عما قرأته فقلت له قرأت أن الولي ما يبلغ مقامه إلا إن فعل كذا وكذا وعمل كذا وكذا. وقال لي والدي طريقهم إلا سهل عليك بالعمل طريقهم إلا سهل عليك بالعمل على ما ذكر الغزالي في البداية والنصائح إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. Pendengaran kita penuh mendengarkan ilmu, mendengarkan nasihat. Cuma amal yang enggak ada. Kita enggak bergerak untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan setelah kita mendengar, setelah kita dinasihati. Bahkan kita mundur daripada amal, mungkin bertentangan daripada amal. Kalaupun kita beramal, itu pun tidak dibarengi dengan khusyuk, tidak dibarengi dengan wara', tidak dibarengi dengan zuhud. Makan enggak pilah-pilah, yang syubhat dimakan, bahkan yang haram juga dimakan. Pakaian yang dipakai juga enggak dipilih-pilih. Jangan kita menyangka bahwa pintu udah tertutup, enggak. Kalau udah ditutup berarti udah enggak ada kesempatan kita jadi orang khair, jadi orang baik. Artinya kesempatan kamu untuk berubah ada, bisa. Telinga ini jadikan alat untuk hati kamu. Kamu dengar itu nasihat, sampaikan itu nasihat ke dalam hati kamu sehingga berubah. Yang sombong jadi tawadhu, yang berani berbuat haram jadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu seharusnya. Ini yang dikatakan oleh Allah, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Orang-orang yang mau mendengarkan ucapan yang bagus dan mengikuti yang terbagus. Bukan ngikuti yang bagus lagi, yang terbagus. Karena itu kalau ente mendengarkan fatwa, mendengarkan nasihat ulama, jangan ente ikuti, yang penting enggak haram. Jadi semuanya jangan ikut yang ahsanahu, yang terbaik. Yang terbaik dalam urusan iman kamu, agama kamu, Islam kamu. Enggak usah cari khilaf. Jangan cari khilaf. Yang diikuti ahsanahu, yang terbaik. Yang penting ada yang berfatwa. Ini kan ada gila, ada golnya, ada itu. Cari yang ahsanah. Fattabi'una ahsanah. Boleh ini dengarkan itu. Gol, gol, gol, gol, gol. Ini boleh dengarkan. Sami'una al-gawla. Gol, gol itu boleh dengarkan. Kata ulama itu begini, kata ulama begini. Yang paling ahsan yang mana? Yang paling bagus yang mana? Dalam urusan agama kamu, untuk menjaga hati kamu. Bukan berarti urusan kepentingan duniawi kamu. Hah? Baik. Pintu untuk kunci untuk membuka pintu itu sebenarnya ada. Tinggal kamu bertobat, insya Allah akan dibuka. Kalau Allah yang menutup, ya enggak bisa dibuka dah. Enggak tunggu ente, enggak tunggu orang alim yang nasihat, enggak tunggu orang yang soleh. Nabi nasihat enggak akan bisa nembus. Kenapa? Allah udah nutup. Sawa'una andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Allah mensifatkan mereka Muhammad sama aja dikasih peringatan atau enggak dikasih peringatan, enggak mungkin mereka akan beriman. Alhasil inti daripada segala-galanya, ikuti thariqah salafus saleh. Kalau menurut di kitab ini, di gol ini boleh itu. Lihat salafus saleh ngerjakan enggak? Kalau enggak, jangan diambil. Kalau menurut imam itu begini, lihat salafus saleh kerjakan apa enggak? Kalau enggak, jangan dikerjakan. Ikuti jejak salafus saleh, insyaallah kamu akan sampai sebagaimana mereka telah menyampainya. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad berkata, "Wa ahmilu nafsi mastata'tu 'ala ittifa sabilihim hatta wasada fi ramli." Aku akan bawa diriku untuk mengikuti jejak mereka sampai aku dibaringkan di atas tanah, artinya sampai aku mati aku tetap pertahankan mengikuti jejak salafus saleh. Sekarang kita tanya sama diri kita, adakah diri kita mempunyai niat untuk mengikuti jejak mereka? Sebenarnya gampang, asal kita mau. Walhamdulillah Allah telah menyediakan kita kitab secara global atau secara terperinci. Global Al-Qur'anul Karim. Terperinci hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kamu baca dan memahami. Mau yang global baca Quran, kepingin lebih terperinci teruskan baca hadis. Kepingin lebih terperinci lagi baca tafsir, baca syarah hadis, urusan hukum baca fikih. Udah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal siapa di antara kamu yang mau baca, mau belajar, mau mendengar, masih ada keinginan untuk ke sana, mau mengamalkan ilmunya, atau kita terus dalam keadaan lupa demikian ini, tidur nyenyak enggak bangun-bangun, atau udah mati enggak mungkin bangun lagi. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad menggambarkan bagaimana kehidupan di akhir zaman, zaman beliau ini ya. Beliau menyatakan, "Lagad azza fi hadzal zamani musa'idun yu'inuka fi majdin wa yanhaaka 'an sufli." Benar-benar dikit juarang, dikit sekali. Di zaman ini kata Abu Haddad, orang yang mau membantu kamu jika kamu dalam urusan yang mulia, dan mencegah kamu jika kamu dalam urusan yang hina. Yang mulia maksudnya yang taat. Kalau taat mendukung kamu, kalau maksiat mencegah kamu. Jarang. Jarang sekali orang yang siap menyatakan begini kepada kamu, "In gulta khairan gala labbaika musti'an, wa in gulta syarran gala ughlika au tubli." Orang yang mengikat perjanjian sama kamu, kalau kamu berbuat baik, dia akan menyambut kamu. Dia akan mendukung kamu. Jika kamu berbuat salah, dia ngasih pilihan, aku menghindar kamu atau kamu menghindar perbuatan kesalahan kamu. Kalau sekarang kan enggak ya. Kata Habib Ali apa? Kalau Abdul Haddad menyatakan sedikit di zamannya, kalau zaman sekarang enggak ada mungkin. Kalau sekarang kan tidak cocok dengan seseorang karena nafsu, benci kepada seseorang karena nafsu, walaupun dia ahli sholat ada di masjid karena benci, dia bilang riya, caci habis. Walaupun orang itu maksiat kepada Allah Taala karena cinta, majdub kata dia, itu khilaf, majdub, oh, itu hatinya lain. Cintanya bukan ukurannya karena orang itu dekat kepada Allah, taat kepada Allah, tapi karena nafsu. Kalau udah dirinya cinta, udah habis dah. Kalau perlu tidur sama perempuan yang ajnabiyah, yang bukan istrinya, udah ditakwil macam-macam. Tapi kalau udah benci, walaupun sholat orang itu mati sujud, tetap dia akan mengkritiki. Inilah di akhir zaman, kata Habib Abdullah Haddad, dikit orang yang konsekuen itu. Kata Al-Habsyi, itu di zamannya, kalau di zaman kita enggak ada mungkin ya. Habis. Enggak nampak. Kemudian diceritakan di sini Al-Habib Muhammad bin Hadi radhiyallahu anhu pernah dia membaca kitab di hadapan Habib Alwi bin Abdurrahman As-Siggaf. Kitab Tambihul Mughtarrin. Di antaranya dibaca dari situ keterangan bagaimana orang itu tidak mungkin akan sampai ke maqam tertentu daripada wilayah kecuali setelah mengamalkan ini, mengamalkan itu. Melihat amalnya itu gede banget. Berat betul. Akhirnya Habib Alwi menyatakan, asal kamu melakukan, gampang. Asal kamu mau melakukan, gampang itu. Coba ente melangkah aja, gampang, ketarik kamu nanti. Kalau dibahasakan sekarang itu, tarikahnya salaf itu seperti tangga yang naik sendiri. Apa itu? Eksalator. Inti melangkahkan kaki satu aja, satu langkah udah diangkat sendiri ini nanti. Ikut sudah sampai naik ke atas. Ikut aja tarekatul salaf. Inti melangkah ngikuti mereka, gampang semuanya nanti. Allah kasih mauna nanti. Allah kasih gampangan. Tapi kalau inti enggak mau ngikuti, ya udah enggak bisa, dianggap berat. Enggak ada berat. Ya Allah, tinggi itu enggak bisa kita sampai. Naik di eksalator. Satu langkah aja ente menaik, diangkat sendiri sudah ente ke sana. Begitulah tariqatus sadah al-alawiyah, tariqah daripada habaib kita. Asal ente ngikuti, gampang nantinya. Enggak perlu banyak sa'i, enggak perlu banyak usaha. Kata Habib Ahmad bin Rahman, udah enggak usah panjang lebar. Kalau ente kepingin ngamalkan, enggak usah panjang lebar. Kata Habib Alwi bin Abdurrahman ya, tadi Alwi bin Abdurrahman As-Siggaf, enggak usah panjang lebar, gampang. Satu aja. Amalkan yang ada di Bidayatul Hidayah dan yang ada di Nasaihid Diniyah, cukup. Kitab itu yang banyak semuanya. Enggak mungkin kita akan mengamalkan itu semuanya. Ambil kitab Bidayatul Hidayah, gimana? Cara kamu bangun tidur, doa kamu bangun tidur, bagaimana kamu itu mau makan, doa kamu makan, amalkan seperti itu. Kemudian baca kitab Nasihat Diniyah sering, insya Allah inti naik apa? Eskulator tadi itu, naik ke atas dan nanti tinggal dipencet gini aja, seperti lift naik dah, tingkat. walaupun ratusan tingkat, kamu akan bisa lalui dengan gampang nantinya. Mudah-mudahan insyaallah ta'alluq, cinta, senang dengan saudara-saudara dari itu akan buatkan hasil, kita bisa mengikuti jejak mereka. Amin.